malam sepi, aku bermimpi. Mimpi yang sedih sekali. Kau akan pergi, tinggalkan diriku. Daku yang terurai tak berseri, oh angin berhembus membelai rambut, yang sangat